Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Qala al-mu'allif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa qala haddatsana Hammad an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari waj'alhumal waritha minni wansurni ala aduwi wa arini minhu sa'ri. Berkata al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, beliau membawakan sanad hadis ini sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Qala, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari. Ya Allah, berilah kenikmatan kepadaku dengan pendengaranku dan penglihatanku. Waj'alhumal waritha minni, dan jadikanlah keduanya sebagai ahli waris dariku. Jadikanlah keduanya sesuatu yang memiliki kesehatan. Naam, anggota tubuhku yang memiliki kesehatan sampai aku meninggal dunia. Wansurni ala adui, dan berilah pertolongan kepadaku atas musuh-musuhku. Wa arini minhu sa'ri, dan perlihatkankah kepadaku kejelekan-kejelekan atau keburukan akibat dari orang-orang yang telah membalimiku. 6. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala di dalam bab yang berkaitan seseorang yang mendoakan kejelekan kepada orang yang telah membaliminya. 6. Seperti hadis doa yang sebelumnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesehatan dari penglihatan, dari pendengaran. 6. Karena kedua pancara indera tersebut adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang memiliki banyak faedah atau manfaat. Demikian pula, 6. Dibolehkan bagi seseorang untuk mendoakan kejelekan kepada orang yang telah membaliminya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada mereka orang-orang yang berbuat zalim secara umum. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala, qad sabaqal kalamu ala hadzal hadis wa fihi mashru'iyyatul luju' ila Allah fi kulli waqtin wa hin fi an yahfadha 'alal 'abdi jawarihahu wa hawasahu. Qad sabaqal kalam, telah lewat pembahasan hadis yang berkaitan dengan hadis ini, hadis yang semakna dengan hadis yang sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan masalah kezaliman, bentuk-bentuk dari kezaliman, juga macam-macam dari bentuk kezaliman yang ada di dalam syariat Islam, sehingga seseorang harus betul-betul berhati-hati supaya dia tidak terjatuh di dalam berbagai macam bentuk kezaliman, menyakiti saudaranya atau menzalimi saudaranya, karena di sana tidak ada hijab atau penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya, pasti akan menolong orang yang dizalimi, orang yang disakiti. Dan juga di dalam hadis ini terdapat faedah tentang masyru'iyatul luju' ila Allah fi kulli waqtin wa hin. Disyariatkannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan kesempatan, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga 6 jawarih, wa hawas, anggota badan dari seorang hamba, dan juga panca inderanya. Kasam'i wal basari wal qalbi wal jawarihi wal aql. Seperti pendengaran, penglihatan, hati, atau anggota-anggota badan yang lainnya, dan juga akal pikirannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sihhata wal afiyah, kesehatan dan afiyah untuk anggota tubuhnya seluruhnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh ini merupakan kenikmatan yang besar yang dimiliki oleh seorang hamba. Daiman yas'alul 'abdu rabbahu an yahfazahu wa yahfazu hadhihi al-hawasil lati yantafi'u biha. Hendaknya dia selalu memohon kepada Rabb-nya untuk menjaga anggota badannya. Ya yahfaz hadhil hawas, dan menjaga panca indera ini yang dia bisa mendapatkan faedah dan manfaat dari anggota tubuhnya. Pendengaran digunakan untuk apa? Mendengarkan ilmu. Demikian pula penglihatan digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu dia bisa menghindarkan dirinya dari kebodohan al-jahl menuju cahaya ilmu. Walau Allah summa wujuduha lakana kal hajratis samma. Karena seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena adanya panca indera ini, sungguh manusia itu keberadaannya seperti al-hajiratus samma, tanah berbatu yang keras. Nah, seperti benda mati. Tidak ada gunanya sama sekali. Dia ada di muka bumi ini. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memikirkan ilmu, tidak bisa berpikir. Ketika manusia keadaannya demikian, tidak berfungsi anggota tubuhnya atau anggota panca inderanya, hakikatnya dia sama saja seperti benda mati, seperti batu yang keras. Walakinallah akramal ibada bisam'in yasma'u nabih wa basarin yabsuru nabih wa uqulin ya'qilu nabiha wa qulubin yafqahu nabiha wa jawarih mutaharrikah ya'malu nabiha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan, telah memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya, sehingga manusia terbedakan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, terbedakan dari al-hayawanat, hewan-hewan, demikian juga terbedakan dari al-jamadat, benda-benda mati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan dengan apa? Bisam'in, dengan adanya pendengaran. Dengan adanya pendengaran, mereka bisa mendengar dengan telinganya perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara kebaikan. Wa basharin yubsiruna bih. Demikian juga Allah muliakan hamba dengan adanya penglihatan. Dia bisa melihat dengan matanya perkara-perkara yang baik dan manfaat yang ada di dunia. Demikian pula wa uqulin yaqilu nabiha. Allah muliakan manusia dengan akal sehingga dia bisa berpikir. Wa qulubin yafqahu nabiha, dan Allah muliakan manusia tersebut dengan adanya hati yang dia bisa memahami dengan hatinya. Sungguh panca indera yang dimiliki oleh manusia itu adalah sebesar-besar kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dia bisa menjadi manusia pilihan, manusia yang memiliki keutamaan, keutamaan ilmu, keutamaan syariat Islam yang dia bisa pelajari kemudian dia amalkan. Qala wa jawarih mutaharrikah ya'malu nabiha, dan dia juga memiliki anggota tubuh yang lainnya yang bisa digunakan untuk bergerak, yang dia bisa beramal bekerja dengan anggota tubuh tersebut. 6. Dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah salat, puasa, 6. melakukan ibadah umrah atau ibadatul hajj atau ibadah-ibadah yang lainnya yang dia gunakan dengan anggota tubuhnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Semua itu dia gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakannya, zat yang telah memberikan kenikmatan kepada dirinya. Sehingga ini semua merupakan nikmah azimah, kenikmatan yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada manusia, tidak kepada yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Qala falillahil hamdu wa syukru ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Maka hanya bagi Allah Subhanahu wa taala pujian, sanjungan, demikian pula rasa syukur hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan, anugerah yang itu semua tidak akan mungkin bisa untuk dihitung. Tidak ada yang sanggup menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Nikmatul naam, hayah, kenikmatan hidup di dunia. Dia bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini. Demikian pula nikmatul iman, nikmatus sihah wal afiyah, nikmat keimanan, nikmatus sunnah, nikmat bisa mengenal sunnah. Itu semua adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib hukumnya untuk disyukuri. Semakin dia bersyukur, semakin ditambah kenikmatan tersebut, semakin dia naam mengakui, mengimani bahwasanya itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari jerih upayanya, bukan dari dirinya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan kepada hamba-hamba yang bersyukur tersebut. Sehingga naam dia harus menyadari bahwasanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat luas, tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala wa syukrun ni'am bi fi'li ta'at wa tarkil ma'siyah. Kemudian beliau syarih rahimahullahu taala menyebutkan di antara cara seorang hamba bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia meyakini, setelah dia mengimani, memahami dengan pendengaran, penglihatan, demikian juga hati dan pikirannya bahwasanya semua kenikmatan Allah, kenikmatan yang ada itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus tahu juga bagaimana cara bersyukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Bagaimana cara supaya kenikmatan itu terus ada, tidak Allah cabut. Wa syukrun ni'am, dan mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah itu adalah dengan melakukan ketaatan, beribadah, melakukan amalan-amalan saleh dengan jiwa raganya, dengan hatinya penuh keikhlasan. Naam, ketika dia diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala digunakan pada perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua merupakan bentuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia digunakan naam kemampuannya di dalam menghafal Al-Qur'an, di dalam mempelajari Al-Qur'an dan sunnah untuk menyebarkan dakwah di tengah-tengah manusia, sehingga dia tidak boleh merasa sombong, tidak boleh merasa naam lebih dari yang lainnya, karena itu bukan dari dirinya sendiri melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkil maksiyah, dan yang kedua menjaga dirinya supaya tidak terjatuh di dalam perkara-perkara kemaksiatan atau dosa. Naam, karena yang namanya kemaksiatan, perbuatan dosa itu bisa menghapuskan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena betapa banyak pelajaran, kisah-kisah, cerita dari umat-umat terdahulu, naam, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya tentang bagaimana balasan yang akan didapatkan oleh kaum yang bersabar bersyukur atas kenikmatan dan balasan apa yang akan didapatkan oleh orang yang tidak mau bersyukur atau mengkufuri nikmat. Semua telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, tinggal kita mau mengambil pelajaran atau tidak, mau meniru kaum yang mana, sehingga kita bisa berfikir. Qala wal luju'u ilallahi tabaraka wa ta'ala da'iman wa abadan. Dan juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terjatuh di dalam kemaksiatan, terjatuh di dalam perbuatan dosa, segera bertaubat, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah yang pertama yang berkaitan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kesehatan dan afiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, wa fil hadis dalilun ala jawazi du'ail mazlum ala man zalamah. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang bolehnya mendoakan kejelekan orang yang terzalimi, boleh mendoakan kejelekan kepada orang yang menzalimi. Dengan syarat apa kemarin? Dengan syarat bahwasannya kezaliman yang terjadi itu adalah kezaliman yang hakiki, yang benar-benar ada. Bukan kezaliman yang didasari karena praduga atau prasangka. Naam, dia menuduh saudaranya telah berbuat zalim, kemudian dia mendoakan kejelekan, padahal hakikatnya tidak demikian. Maka ini tidak diperbolehkan dia mendoakan kejelekan. Kalau hanya prasangka, praduga, tidak terbukti kezaliman yang dilakukan oleh orang lain terhadapmu, maka jangan sampai engkau mendoakan kejelekan untuknya. Naam, kezaliman yang terjadi harus betul-betul naam hakiki, bukan dibangun di atas tuduhan dan prasangka yang tidak benar. Qala wa'ala aduwil islami wal muslimina umuman. Juga diperbolehkan mendoakan kejelekan kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin secara umum. Dari kalangan mereka orang-orang kufar atau orang-orang Yahudi dan Nasrani yang terang-terangan memerangi kaum muslimin, menzalimi kaum muslimin dimanapun mereka berada, maka kaum muslimin yang lainnya mereka diperbolehkan atau bahkan disyariatkan untuk mendoakan kejelekan bagi musuh-musuh Islam yang berbuat zalim tersebut. Nah, doakan kejelekan di dalam doamu, di dalam sholatmu kepada mereka orang-orang kufar, orang-orang musuh-musuh Islam yang telah berbuat zalim. Li'annahu mu'tadin wa zalimin fujjar. Li'annahu mu'tadin wa zalim fajazad du'a'u alaih. Karena dia telah melampaui batas berbuat zalim, maka diperbolehkan untuk mendoakan kejelekan atasnya. Apa dalilnya? Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ala ahya'in minal kuffar li'annahum harabullaha wa rasulah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kejelekan kepada beberapa kelompok atau beberapa ahya, jamak dari hayyun, desa atau kampung, dari kampungnya mereka orang-orang kafir karena mereka telah memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal ladzina qatalu ashhaba bi'ri mauna 30 subahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan terhadap orang-orang yang membunuh ashhaba bi'ri mauna, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada peristiwa Bi'r Sumur Maunah, 30 subahan, selama 30 hari. 30 hari terus-menerus tidak terputus didoakan apa? Kejelekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang yang berbuat zalim kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang didoakan? Yad'u ala ri'lin wa zakwan wa lihyan wa usayyata asatillaha wa rasulah. Nabi SAW mendoakan kejelekan kepada Ri'lin, Zakwan, juga Lihyan, nama-nama kabilah mereka orang-orang kufar ketika itu yang berbuat zalim, yang menyakiti, menzalimi sahabat-sahabat Nabi SAW pada suatu peperangan. Nam didoakan kejelekan oleh Nabi SAW, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kaum-kaum ini, kabilah-kabilah ini dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena mereka telah melampaui batas berbuat zalim kepada kaum muslimin sehingga mereka layak untuk mendapatkan itu semua. Naam, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, yang berkaitan dengan mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Naam, adapun hadis yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.